Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini, kita di malam Jumat 26 Dzulhijjah 1439 Hijriah, yakni 6 September 2018, kita akan melanjutkan kajian kita di setiap pekan pertama hari Kamis, pekan Kamis malam Jumat, pekan pertama di Masjid Al-Muhtadin. Di malam hari ini kita akan menjelaskan tentang perjalanan dakwah beberapa rasul alaihimussalatu wassalam, sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Dengan tujuan kita akan mengambil pelajaran dari kisah perjalanan dakwah tersebut. Sebagaimana Allah taala telah memberitakan dalam salah satu ayatnya di surat An-Nahl, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat rasulan, seorang rasul, an i'budullaha wajtanibut taghut. Yang tugas rasul itu, setiap rasul tersebut adalah an i'budullaha wajtanibut taghut, mendakwahkan beribadahlah kalian kepada Allah semuanya dan alhamdulillah, jauhilah oleh kalian taghut, segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Maka di ayat ini Allah memberitakan bahwa Allah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, sehingga dengan ini tidaklah satu umat, tidaklah satu bangsa kecuali pasti Allah telah utus kepada mereka seorang rasul. Yang kedua, ayat ini juga memberitakan bahwa setiap rasul yang diutus tersebut, diutus kepada setiap umat, diutus kepada setiap bangsa, pasti semuanya mendakwahkan ani'budullaha wajtanibut taghut. Pasti mendakwahkan apa? Ajakan untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang diibadai, yang disembah, yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap rasul pasti mengajak umatnya untuk mengesakan Allah dalam ibadah. Mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan segala sesuatu yang diibadai selain Allah Ta'ala. Misinya sama. Ya. Setiap rasul mengajak kepada tauhidul ibadah wa nabdhis syirik. Memperingatkan wal indzar ummatahu anis syirik. Memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Ini secara umum. Allah memberitakan secara umum bahwa semua rasul dakwahnya adalah mengajak kepada tauhid, tauhidul ibadah. Kemudian Allah Ta'ala juga memberitakan secara rinci satu persatu bagaimana dakwah para nabi tersebut. Allah beritakan tentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Allah beritakan tentang dakwah Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa dan para nabi yang lainnya. Allah beritakan satu persatu bagaimana dakwah mereka. Dan bagaimana tanggapan kaumnya masing-masing. Maka ada yang menerima dakwah tersebut, ada yang menolaknya. Dan kenapa mereka menolak? Maka ikhwan fiddin, di kajian ini kita akan mencoba membacakan beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengisahkan perjalanan beberapa rasul. Di antaranya kisah Nabiullah Nuh alaihissalam yang Allah kisahkan di surat Hud. Kita ambil beberapa ayat dari surat Hud mulai ayat ke-25. Allah Ta'ala berfirman, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Kepada kaumnya. Inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian. Membawa peringatan yang mubin, yang jelas. Yani, aku memberikan peringatan dengan peringatan yang jelas. Yani membawa ayat-ayat bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Argumen-argumentasi yang jelas. Bukti-bukti yang jelas. Aku peringatkan kalian dengan bukti-bukti ini. Iya. Diperingatkan dari apa? Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian tetap dalam berada di atas kondisi kalian seperti ini. Nabiullah Nuh alaihi salam diutus oleh Allah taala ketika kaumnya sudah mulai beribadah kepada selain Allah. Berdoa dan meminta kepada berhala-berhala yang mereka namakan Yaghuts, Suwa' dan sebagainya. Mengambil nama-nama orang saleh yang sempat hidup di tengah-tengah mereka. Namun ketika orang-orang saleh ini, ada 5 orang saleh waktu itu, meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan. Dalam riwayat disebutkan dalam 1 tahun yang sama. Mereka meninggal. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan di pekan yang sama. Sehingga benar-benar kaumnya terpukul dengan meninggalnya orang-orang saleh ini. Mereka sangat mencintai. Sangat besar cinta mereka kepada orang-orang saleh ini. Sementara antara kaum Nabi Nuh dengan Nabi Adam, sebutkan para ulama bahwa antara mereka dengan Nabi Adam adalah 10 kurun. Yang berarti 10 abad atau 10 generasi. Yang mereka ini semuanya di atas tauhid. Yani mereka Nabiullah Adam dan anak keturunannya, anak-anak beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang demikianlah yang beliau ajarkan. Yang diajarkan oleh Nabi Adam kepada putra-putranya adalah ibadah kepada Allah taala dan tidak beribadah kepada selain Allah. Berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Ada hajah yang mereka inginkan, maka hajah ini diminta kepada Allah Ta'ala saja. Nasib baik buruk mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Ini yang diajarkan Nabi Adam kepada putra-putranya. Dan ini terus demikian selama kurang lebih 10 kurun. Nah, ketika sampai di kaum Nabi Nuh, perjalanan generasi-generasi ini tadi sampai pada kaum Nabi Nuh. Yang di sana ada orang-orang saleh. Di tengah-tengah mereka hidup orang-orang saleh. Ya, yang bernama Yaghuts, ya, dan seterusnya. Ini tiba-tiba mereka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala meninggal. Orang-orang, tokoh-tokoh yang sangat dicintai oleh kaumnya. Maka di tengah kesedihan itu datanglah syaitan kepada Nabi Nuh, kepada kaum Nabi Nuh. Membisikkan bahwa kalau kalian mencintai orang-orang ini, tokoh-tokoh ini, maka supaya mengenang mereka, buatlah. Ya. Di tempat-tempat mereka dulu biasa bermajelis, buatlah patung-patungnya. Supaya terkenang. Subhanallah, bisikan syaitan ini dituruti oleh kaum Nabi Nuh. Dituruti. Dibuatlah di tempat ini dulu fulan, kalau bahasa kita mungkin Syekh fulan ya, biasa memberikan ta'lim. Dibuat terus. Nanti di sana lagi dibuat. Supaya apa? Begitu melihat ini timbul semangat mereka. Dulu kita dulu bersemangat, semangat belajar, semangat ini, semangat beribadah. Ya. Maka ini maksud kaum Nabi Nuh yang masih satu letting atau satu masa dengan orang-orang saleh ini tadi. Yang kemudian berpindah generasi berikutnya ini tidak mengerti, tidak tahu apa maksud dibuat ini tadi. Maka datanglah syaitan membisikkan dengan bisikan yang lainnya. Dulu ayah-ayah kalian biasa beriktikaf ya, di sekitar patung-patung ini tadi. Ya. Apabila ada hajat, ketika musim panas berkepanjangan, minta hujan, mereka minta hujan melalui patung-patung ini. Ya. Akhirnya apa? Bergeserlah. Bergeserlah doa yang tadinya langsung pada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka berdoa minta kepada siapa? Patung-patung ini tadi. Akhirnya muncul generasi berikutnya beribadah tidak hanya kepada Allah, namun beribadah kepada selain Allah. Yaitu kepada orang-orang saleh ini tadi. Kepada orang-orang saleh yang patung-patungnya mereka wujudkan. Jadilah patung-patung salihin ini diibadai, diagungkan, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah inilah terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi. Dengan ini apa? Terjadilah kesyirikan pertama kali di muka bumi. Akibat apa? Muncul pertama kali karena kecintaan yang sangat besar. Sampai pada tingkat berlebihan kepada orang-orang salihin. Kepada orang-orang salihin. Akhirnya apa? Membuat mereka melangkah kepada sesuatu yang terlarang. Yaitu membuat patung-patung. Membuat patung-patung. Inilah sebab bermulanya kesyirikan pertama kali di muka bumi. Ketika terjadi demikian, maka Allah Ta'ala mengutus Nabiullah atau mengutus Nabinya Nuh alaihissalam. Inilah sebagai bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada umat manusia. Tidak dibiarkan mereka menyimpang. Tidak dibiarkan mereka terjatuh dalam kesyirikan. Diutuslah sang pemberi nasihat. Pemberi peringatan. Diingatkan kaumnya dengan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Maka beliau menyampaikan kepada kaumnya, inni lakum nadhirum mubin. Sungguhnya aku untuk kalian sebagai pemberi peringatan yang jelas. Jelas dalam hal apa? Yang beliau sampaikan jelas. Hal yang beliau peringatkan darinya sesuatu yang jelas. Yaitu apa? Kesyirikan kalian. Kalian beribadah kepada selain Allah. Yang ini Allah sangat murka. Yang Allah tidak ridha apabila disekutukan. Maka diingatkan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Apa beliau bentuk peringatannya? Disampaikan di ayat berikutnya, Allah ta'budu illallah. Inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jangan kepada orang-orang salihin. Iya, jangan kepada batu-batu. Iya, jangan kepada berhala-berhala. Allah ta'budu illallah. Ibadah baik itu berupa doa. Jangan kalian berdoa kecuali kepada Allah. Baik itu permintaan. Jangan kalian minta kecuali hanya kepada Allah. Ada hajah, jangan kalian minta kecuali kepada Allah. Butuh rezeki, jangan minta rezeki kecuali kepada Allah. Pingin barakah, jangan minta barakah kecuali kepada Allah. Menyandarkan kehidupan, nasib baik dan buruk, janganlah kalian sandarkan kecuali kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan bertawakal kepada selain Allah. Kalian persembahkan ya, sembelihan hewan-hewan ternak kalian, jangan dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Kalian punya nazar, jangan kalian bernazar kecuali kepada Allah Ta'ala. Ini, Allah ta'budu illallah. Ya. Dan ini sama dengan ucapan tadi, Ani'budullaha wajtanibut tawud. Ani'budullaha wajtanibut tawud. Beribadalah kalian kepada Allah dan jauhilah tawud yang diibadai selain Allah. Ini sama. Alla ta'budu illallah. Dan inilah makna la ilaha illallah. Ya, inilah makna la ilaha illallah. Sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa la ilaha illallah itu maknanya adalah jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. La ilaha ay la ma'buda bihaq illallah. Tidak ada ma'bud yang hak kecuali Allah. Inilah la ilaha illallah ya. Artinya menuntut kepada kita tidak beribadah kecuali kepada Allah satu-satunya. Kalimat la ilaha illallah menuntut kepada kita untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah satu-satunya. Sehingga tinggalkan segala ibadah kepada selain Allah, apapun namanya, siapapun dia, tinggalkan ibadah dari. Dan beribadahlah kepada Allah satu-satunya. Wahdahu la syarikalah. Tiada sekutu baginya. Inilah la ilaha illallah. Yang ini merupakan dakwah setiap nabi. Semua rasul. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Beliau ucapkan alla ta'budu illallah. Sekaligus inilah dakwah pertama yang beliau sampaikan. Nabi Nuh alaihissalam yang hidup 950 tahun, 1000 tahun kurang 50, ini menghabiskan umurnya, menghabiskan waktu yang panjang itu untuk mengajak kaumnya kepada tauhid. Kembali dari kesyirikan menuju tauhid. Inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Sungguh aku takut, khawatir atas kalian datangnya azab yang sangat pedih. Yakni apabila kalian terus tidak mau kembali kepada Allah, kalian terus berdoa kepada selain Allah, mungkin kalian berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi kalian juga minta kepada selain Allah. Minta kepada orang-orang salihin tadi. Maka ini Allah murka kepada kalian. Ini sebab datangnya murka Allah. Jika kalian terus seperti ini, maka saya khawatir atas kalian datangnya azab yang pedih. Iya. Baik cepat ataupun lambat. Cepat, yakni azab di dunia. Ataupun lambat, yakni nanti azab di akhirat. Iya. Dan Allah sangat murka dengan kemurkaan yang sangat besar. Karena dosa syirik lebih besar dari dosa membunuh sekalipun. Dari dosa berzina. Dari dosa meminum khamr. Apabila membunuh, berzina, meminum khamr itu dosa besar, maka syirku billah lebih besar lagi. Yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, yang Allah katakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila disekutukan, apabila di ada hambanya yang menyekutukannya, ada yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa yang di bawah itu bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Makanya dakwah pertama yang beliau sampaikan, sekaligus ini yang terus beliau sampaikan kepada kaumnya, alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, sesungguhnya aku khawatir atas kalian akan datangnya azab yang pedih. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Maka bagaimana kaumnya ketika menyikapi mendengar dakwah Nabi Nuh, bagaimana sikap mereka? Faqala al-mala'u alladhina kafaru. Maka berkatalah al-mala', al-mala' al-ashraf, orang-orang mulia, orang-orang besar, pembesar-pembesar kaum, bangsawan-bangsawannya kaum tersebut. Ya, apa kata mereka? Yang Allah katakan alladhina kafaru, yang mereka ini ternyata kafir, ingkar terhadap dakwah Nabi Nuh. Ya. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumih, berkatalah orang-orang besar, orang-orang mulia yang kafir dari kalangan kaum Nabi Nuh, ma naraka illa basharan mithlana, kami tidak melihat engkau wahai Nuh kecuali manusia biasa seperti kami. Ini dijadikan alasan. Alasan pertama kenapa mereka tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh, karena menganggap Nabi Nuh sebagai manusia biasa. Nah, kenapa kalau manusia biasa? Justru harus demikian. Nabi harus sesama manusia. Gak mungkin Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala itu berasal dari jin. Iya. Atau berasal dari malaikat. Gak mungkin. Justru dari manusia. Justru ini sebenarnya bukan alasan. Justru ini adalah supaya kalian mau bisa menerima dakwah ini. Sehingga manusia yang diutus ini bisa berbahasa dengan bahasa kalian, ya, menjelaskan sesuai dengan apa yang kalian pahami, dengan cara yang bisa kalian pahami. Kalau yang datang dari bangsa jin akan kesulitan, atau yang datang dari bangsa malaikat akan kesulitan, tapi yang datang dari bangsa sesama manusia. Namun ini dijadikan alasan, padahal bukan alasan. Ya. Wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Ini alasan kedua. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti engkau wahai Nuh kecuali orang-orang rendahan kami. Dihina ya pada hadirin sekalian. Dianggap pengikut-pengikut Nabi Nuh orang-orang rendahan. Badiyar ra'yi, yang mereka memiliki daya pikir rendah. Ini orang-orang bodoh yang ikuti kalian. Sudah orang rendah dari sisi nasabnya, dari sisi hartanya, dari sisi kecerdasan, orang-orang bodoh. Ya. Yang tidak berpikir maju. Ya. Dihinakan para pengikutnya. Yang orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman, direndahkan sebagai orang-orang yang berpikir rendah, dianggap sebagai orang-orang hina di kalangan kaumnya. Meskipun mungkin memang ada orang mulia, orang besar dari kaumnya, tapi begitu mengikuti Nabi Nuh, dianggap hina, dianggap rendah. Apalagi memang orang yang miskin, ya, orang yang secara perekonomian, status sosial, bukan orang terpandang, maka lebih-lebih lagi akan dihina. Ya. Memang demikian. Setiap pengikut Nabi, ya, para pengikut Nabi akan selalu dihina, akan selalu direndahkan. Ini berlaku setiap Nabi, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal-awal dakwah beliau, siapa yang mengikuti beliau? Kebanyakan orang-orang lemah, orang-orang fakir. Ada pembesar seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Seperti siapa? Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Tapi langsung orang-orang besar ini di mata kaum Quraisy langsung jatuh, tidak lagi dihargai. Ya, karena memang apa? Bagi mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti Rasul itu dianggap rendah. Termasuk Nabi Allah Nuh, Rasul pertama yang diutus di muka bumi, demikian tanggapannya. Kenapa ditanggapi mereka menanggapi demikian? Ketika sang Nabi mengajak kepada tauhid, mengajak untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah Ta'ala, maka langsung tanggapan kaumnya seperti ini. Ya. Ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadlin. Dan kami tidak melihat ada kelebihan kalian di atas kami, enggak ada kelebihannya. Bal nadzunnukum kadzibin, bahkan kami mengira, kami menyangka kalian orang-orang pendusta. Artinya memang sudah enggak mau percaya. Sudah dihina, ya. Kemudian kami diyakini kalian gak ada kelebihan apapun, kemudian dinyatakan sebagai pendusta, sehingga sama sekali mereka tidak akan percaya. Nah ini kapan para hadirin sekalian? Ketika sang Nabi, yakni dalam hal ini Nabi Nuh alaihissalam, mengajak kaumnya kepada tauhid, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Kemudian kisah Nabiullah Hud alaihissalam yang diutus kepada bangsa Ad. Wa ila Adin akhahum Huda. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Ini kita ambil dari surat Al-A'raf ayat 65. Wa ila Adin, dan kepada bangsa Ad. Bangsa Ad ini masih keturunan Syam bin Nuh. Keturunannya putra Nabi Nuh yang bernama Syam. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa kaum Nuh yang menentang Rasul ini tadi dimusnahkan oleh Allah Ta'ala dengan didatangnya taufan, angin yang sangat kencang, dan didatangkan banjir bandang, ya, yang datang dari langit dan datang dari bumi. Air itu tenggelam mereka semua kecuali kaum mukminin, ya, yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dengan safinati Nuh. Ini yang masih bertahan hidup. Nah mereka kemudian berkembang kembali lagi menjadi bangsa-bangsa besar, termasuk bangsa Ad, kaum Nabi Ad. Ya, kaum Nabi Hud, afwan. Kaum Nabi Hud, yang mereka ini Allah karuniai kekuatan. Ya, sampai-sampai mereka saking sombongnya, man asyaddu minna quwwah. Mereka mengatakan, siapa di antara yang lebih kuat dari kami? Mereka memiliki kekuatan fisik. Ya, mereka memiliki kekuatan fisik yang besar, bahkan mampu membuat gedung-gedung, rumah-rumah di gunung-gunung. Jadi gunung itu dipahat, diukir oleh mereka, ya, menjadi rumah-rumah, menjadi istana-istana. Ini kaum Ad. Namun seiring dengan kekuatan mereka, mereka sombong, lupa diri, merasa mereka lah kaum yang paling unggul di muka bumi. Ya, maka Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, yang mengasihi dan penyayang kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya, tidak dibiarkan, ya, bangsa saat ini tersesat. Maka diutuslah Nabi Hud alaihissalam. Wa ila Adin akhahum Huda, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yang masih satu nasab, berasal dari kaum 'Ad. Kami utus saudara mereka Hud, Nabiullah Hud. Diutus tengah-tengah mereka. Yang dikenal Nabi Hud secara nasab, orang mulia. Nasabnya itu orang mulia di tengah-tengah kaum 'Ad. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kaum Nabi Uhud mengatakan, wahai kaumku, beribadalah kalian kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada untuk kalian ilah lain selain dia, selain Allah Ta'ala. Yang ilah adalah ma'bud, tidak ada yang diibadai selain Allah. Afala tattaqun. Tidakkah kalian takut kepada Allah? Takut dari murkanya, takut dari azabnya, apabila kalian terus di atas kondisi kalian sekarang, yaitu sombong di muka bumi, yaitu berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu menyekutukan Allah dalam ibadah. Kalian menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Kalian berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada selain Allah. Karena kaum 'Ad pun memiliki berhala-berhala yang mereka agungkan, yang mereka muliakan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka diingatkan, ya qaumi, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian kepada Allah. Ya, tidak ada untuk kalian sesembahan lain selain Allah. Afala tattaqun? Tidakkah kalian takut kepada-Nya? Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala? Qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi. Maka berkatalah orang al-mala', siapa al-mala'? Al-asyraf, orang-orang mulia, laki-laki orang mulia. Pembesar-pembesar kaum yang mereka ini kafir ternyata. Ingkar terhadap dakwah Nabi Nuh. Inna lanaraka fi safahatin. Sesungguhnya kami melihat kamu wahai Hud fi safahah, berada di atas kebodohan. Padahal mereka tahu siapa Nabi Hud, orang yang bernasab mulia, termasuk bangsawan juga. Tapi dihinakan, kamu ini sedang dungu, sedang bodoh. Gara-gara apa? Ucapan beliau, dakwah yang beliau sampaikan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Gara-gara ini, benar. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang di masa mudanya kaum Quraisy menggelari beliau sebagai al-amin. Al-amin, orang yang terpercaya. Tapi begitu beliau mengajak kaumnya kepada tauhid, tinggalkan segala berhala-berhala kalian, tinggalkan kebiasaan nenek moyang kalian, maka Nabi, ya, yang tadinya disebut sebagai al-amin, berubah menjadi sahirun kadzab, menjadi majnun, ya, tukang sihir, pendusta, gila, luar biasa. Kemana al-amin? Tiba-tiba berubah demikian. Julukan yang sangat mulia sebelumnya berubah total, drastis. Nah, demikian Nabi saat Nabi Hud dianggap sebagai fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, dan sungguh kami mengira engkau ini pendusta wahai Hud, termasuk para pendusta. Ya. Sama seperti apa? Nabi Nuh sebelumnya. Ya. Dihinakan pengikutnya. Pengikut kamu ini adalah orang-orang rendahan, araziruna badiyar ra'yi. Sekarang apa? Fi safahatin, kamu ini sedang goblok, ya. Gara-gara apa? Ajakan tauhid. Maka dijawab oleh Nabi Hud, dijelaskan dengan sabar. Qala ya qaumi laisa fi safahatin walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, aku ini bukan dari kedunguan. Walakinni rasul, namun aku ini rasul. yang diutus dari Rabbil Alamin. Kalian tahu siapa Rabbul Alamin? Mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal pencipta alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ingatkan, saya ini rasul min Rabbil Alamin yang datang diutus oleh Rabbul Alamin. Yang kalian menyangka siapa yang lebih kuat dari kami? Maka Rabbul Alamin lebih kuat dari kalian. Nah, Rabbul Alamin ini yang mengutus saya. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku sampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku. Ya, pesan-pesan dari Rabbku, agama dari Rabbku. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku terhadap kalian ini benar-benar sebagai nasih amin, pemberi nasihat. Seorang yang menginginkan kebaikan untuk kalian. Seorang yang tulus untuk kalian. Amin, terpercaya. Inilah sifat para rasul, ya ikhwan. Yaitu apa? Al-balaghah wan-nusuh wal-amanah. Al-balaghah menyampaikan. Menyampaikan dengan sangat jelas kepada kaumnya. Enggak membingungkan. Yang beliau sampaikan itu jelas. Ya, beliau tidak diam. Ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala, risalah dari Allah Subhanahu wa taala, para rasul menyampaikannya dengan sangat jelas. Dan rasul itu nasih, pemberi nasihat. Ingin kebaikan untuk kaumnya, tidak ingin menyesatkan kaumnya. Amin, al-amanah, sifat ketiga amanah. Terpercaya, tidak mengubah-ubah pesan dari Allah Subhanahu wa taala, agama dari Allah tidak dirubah. Apa yang datang dari Allah, beliau sampaikan. Para hadirin sekalian, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ini saya pintas secara singkat ya, apa yang disampaikan oleh para nabi. Ya, bahwa para nabi itu menyampaikan tauhid, mengajak kaumnya untuk kembali beribadah hanya kepada Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Mungkin kalian beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada selain Allah. Ini yang dihilangkan. Tapi beribadahlah hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian kita ambil pelajaran apa tanggapan kaumnya. Ya, kaumnya pasti menghinakan. Kaumnya pasti ingkar dan menjuluki sang nabi dan para pengikutnya dengan julukan-julukan jelek. Dianggap sebagai bodoh, dianggap sebagai orang-orang yang hina, dianggap sebagai orang yang enggak punya kelebihan apa-apa. Ini ternyata terjadi. Iya, menimpa umat-umat nabi yang lainnya. Juga menimpa setiap orang yang mengikuti para nabi. Iya, ingin menegakkan at-tauhid. Menegakkan tauhid dan meninggalkan syirik, ini pasti akan mendapatkan nasib yang sama. Cemoohan dari kaumnya dengan ucapan yang mirip, dianggap sebagai orang yang tidak berpendidikan, dianggap sebagai orang yang hina, dianggap orang sebagai yang enggak berakal maju. Maka dianggap demikian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, maka itu adalah sunnatullah yang terus berlaku. Sehingga kita ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling keras azabnya adalah para nabi. Kemudian yang mirip, kemudian yang mirip. Yakni yang mirip, semakin dia mengikuti Rasul akan mendapatkan nasib yang sama dengan Rasul, dengan Nabi. Semakin dia mengikuti Rasul, maka akan semakin keras azabnya, yakni ujiannya. Sehingga kita, para hadirin sekalian, bersiap-siap bahwasanya mengikuti Rasul sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar. Akan tapi apa? Ujiannya pun juga besar. Semakin kita mengikuti Rasul, mendekat kepada Rasul, banyak amaliah kita mengikuti Rasul, maka ketika itu akan semakin besar ujian yang kita hadapi. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqamah ya, di atas prinsip al-haq, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberikan kesabaran menghadapi berbagai ujian, menghadapi berbagai tantangan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.